لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang permasalahan menyapu di atas dua khuf, dan telah kita jelaskan bahwa dalil-dalil isyarat yang terdapat dalam kitabullah, hadith-hadith dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama menunjukkan bahwa menyapu di atas dua khuf merupakan perkara yang disyariatkan sebagai bentuk rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Lalu setelah kita mengetahui bahwa menyapu di atas dua khuf termasuk di antara amalan yang disyariatkan, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, membasuh kedua kaki pada saat berwudu atau mengusap di atas dua khuf, manakah yang lebih utama. Ini merupakan permasalahan yang juga menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Antara pendapat jumhurul ulama yang menganggap bahwa yang afdal adalah membasuh kedua kaki, sebab mereka beralasan membasuh kedua kaki merupakan hukum asal berwudu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan kebanyakan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang berwudu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kaki beliau. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Dan di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwa menyapu di atas dua khuf itu lebih afdal dari membasuh kedua kaki. Hal ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwa mengusap di atas dua khuf itu lebih mudah dibandingkan membasuh kedua kaki. Lebih mudah mengusap di atas dua khuf. Dan agama ini merupakan agama yang penuh dengan kemudahan. Kemudian yang kedua, bahwa mengusap di atas dua khuf merupakan rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu au kama yakrahu na'am wa kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk dikerjakan apa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jal juga menyukai untuk diamalkan apa yang menjadi azimah dalam hukum ini. Walhasil, ini pendapat Imam Ahmad. Dan beliau juga beralasan bahwa menyapu di atas dua khuf lebih afdal, disebabkan karena hal ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mengingkari disyariatkannya menyapu di atas dua khuf, seperti kaum khawarij yang mengingkari hukum menyapu di atas dua khuf, demikian pula kaum rafidah. Maka sebagai bentuk menyelisihi ahlul bid'ah, maka menyapu di atas dua khuf lebih afdal. Walhasil, masing-masing memiliki pendapat dan memiliki hujjah dalam permasalahan ini. Namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam, yang rajih dalam hal ini adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang rajih mana yang lebih mudah dari keadaan seseorang. Jadi dilihat dari keadaannya. Kalau memang keadaannya, keadaan asalnya dia tidak memakai sepatu, maka yang lebih utama bagi dia membasuh kedua kakinya. Kalau keadaannya pada saat dia hendak berwudu, dia telah memakai sepatu dan telah terpenuhi syarat-syarat pada saat dia memakai sepatunya, maka yang afdal bagi dia adalah menyapu di atas dua khuf. Jadi dilihat dari keadaan seorang yang berwudu, mana yang diantara salah satu dari dua kondisi tersebut, maka dia melakukannya. Apabila dia tidak memakai khuf, maka tidak perlu dia mencari khuf untuk memakai sepatu lalu kemudian mengusap di atasnya. Namun hendaknya dia membasuh kedua kakinya. Demikian pula pada saat dia telah memakai sepatu, telah memakai khuf, naam, lalu kemudian dia berwudu dan dia memakai khufnya dalam keadaan suci, maka tidak perlu dia melepas, sebab yang lebih mudah bagi dia adalah menyapu di atas dua khuf. Naam, sehingga dalam hal ini yang sahih yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan fal afdal liman qadamahu makshufatan. Ya, sebelumnya beliau mengatakan innal afdal fi haqqi kulli wahidin ma huwa al muwafiq li hali qadamihi. Bahwa yang afdal pada hak setiap dari masing-masing yang berwudu adalah yang sesuai dengan keadaan kakinya. Maka yang lebih utama bagi orang yang kedua kakinya dalam keadaan terbuka, tidak dalam keadaan memakai sepatu, maka yang afdal baginya ghusluhuma, membasuh keduanya. Wala yataharra lubsal khuffi liyamsaha alaihi kama kana alaihi afdalus salati wassalam. Yaghsilu qadamaihi idza kanata makshufatain. Naam. Maka apabila kedua kakinya terbuka, maka yang afdal baginya adalah membasuh. Dan tidak perlu dia mencari-cari khuf untuk dia pakai lalu kemudian diusap di atasnya. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membasuh kedua kakinya apabila kedua kakinya tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak memakai khuf. Wa yamsahu qadamaihi idza kana labisan lil khuffi, dan beliau menyapu. Naam, menyapu di atas dua khufnya apabila dia memakai khuf. Apabila dia memakai khuf. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa yang sahih dalam hal ini adalah dia melakukan apa yang berada dalam kondisinya. Apabila dia dalam kondisi tidak memakai khuf, maka yang afdal adalah membasuh kedua kaki. Tidak perlu dia mencari sepatu, ya, dengan alasan bahwa menyapu di atas dukhul lebih afdal, lalu kemudian dia memakai, lalu mengusap di atasnya. Oh, ini tidak perlu. Sebab yang afdal bagi dia pada saat dia membuka kedua kakinya adalah membasuh kakinya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari apa yang dia contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata al-mu'allifu hafizahullah taala, wa kadzalika yajuzu al-mashu 'ala al-jawarib. Demikian pula diperbolehkan mengusap di atas kaos kaki. Jadi bukan hanya di atas khuf, namun di atas kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'ala ar-rijli, yaitu sesuatu yang dipakai di kaki, min ghairil jildi, yang tidak terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Kal khiraqi, seperti dibuat dari kain, ya, terserah dari bahan apa saja. Yang jelas dia disebut al-jawarib, kaos kaki, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa huwa ma yusamma al-an bisyurrab, yaitu yang sekarang ini dinamakan asyurrab, yaitu kaos kaki. asyurrab, kaos kaki. Dan syaratnya sama seperti syarat sepatu, yaitu menutupi kedua mata kakinya. Li'annahuma kal khuffi fi hajatir rajuli ilaiha, sebab kaos kaki kedudukannya sama seperti khuf, sama seperti sepatu dalam hal butuhnya seseorang kepadanya pada kaos kaki, sebagaimana butuhnya mereka pada khuf. Wal illatu fihi mawahida, dan illatnya sama, yaitu kesulitan kalau selalu harus dilepas setiap kali seorang berwudu lalu kemudian dilepas, berwudu dilepas, ini adalah merupakan hal yang sulit, dan kesulitan itu terdapat pada sepatu juga terdapat pada kaos kaki. Oleh karena itu kata beliau illahnya sama. Wa qad intashara lubsuha akthar min al-khuf, dan bahkan telah menyebar memakai kaos kaki itu lebih banyak daripada orang-orang yang memakai khuf. Fa yajuzu al-mashu 'alayha idza kanat satirah, maka diperbolehkan seorang mengusap di atas kaos kaki tersebut apabila kaos kaki tersebut menutupi kakinya hingga kedua mata kaki. Dan ini dikuatkan pula dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa masaha 'ala al-jawrabaini wa na'alayn, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berwudu dan beliau mengusap di atas kaos kakinya dan sendalnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahullah taala dalam musannafnya dari Yahya Al-Bakka. Dari Yahya Al-Bakka beliau mengatakan sami'tu Ibnu Umar yaqulu, aku mendengarkan Ibnu Umar mengatakan al-mashu 'alal jawrabaini kal-mashi 'alal khuffain, menyapu di atas dua kaos kaki sama hukumnya dengan menyapu di atas dua khuf. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, di mana beliau menguatkan pendapat ini, beliau mengatakan al-mashu ala kulli ma lubisa fir rijlaini mimma yahillu libasuhu mimma yablughu fawqal ka'baini sunnah. Kata beliau mengusap di atas setiap yang dikenakan pada kedua kaki dari hal-hal yang dihalalkan untuk dikenakan, yang dihalalkan untuk dikenakan, maka keluar dari apa yang boleh sebutkan ini apabila dia pakai kaos kaki yang dicuri atau pakai sepatu curian, maka ini haram dia makainya. Dari apa yang dihalalkan untuk dikenakan yang menutupi kedua mata kakinya, ini adalah amalan sunnah. Kata Ibnu Hazm ini adalah amalan sunnah, mengusap di atas segala sesuatu yang dikenakan pada kedua kaki dari sesuatu yang halal untuk dikenakan dan menutupi kedua mata kakinya, maka itu merupakan amalan sunnah. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Muhalla jilid 1 halaman 321. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa menyapu di atas kaos kaki sama hukumnya dengan menyapu di atas al-khuf, disebabkan karena memiliki illat yang sama, dan di mana kaum muslimin mereka selalu mengenakannya, dan mereka tentu merupakan hal yang sulit apabila setiap kali berwudu mereka harus melepaskannya dan membasuh kedua kakinya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keringanan sehingga diperbolehkan bagi mereka mengusap di atasnya, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.